Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsaniyatu wasalasun fi maqalah kang kaping 2 lan kaping 30. Iku ngene. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu idza kana yaumul kiamati yudau lisan. Idza kana nalikane wis terjadi, aja tegese tumeka apa yaumul kiamati dina kiamat. Yudau mongko den letakno apa al-mizan mizan, maran diletakno dipasang. Mizan timbangan ngamal dipasang. Fayuta mongko den tekakno sapa bi ahli sholati kelawan wong sing nglakoni sholat. Fayuwafo namaka den tuhoni sapa ahli sholat ujurahum ing ganjaran-ganjarane ahli sholat. Ayo ana tek seten paringi sapa ahli sholat ujurahum ing ganjaranane ahli sholat kamilatan hale sempurna. Bil mizani kelawan timbangan. Mesti sholat apa saja yang pernah jenengan lakukan pasti ana hitungannya. Semai utama kono di tentang kano bi ahli somi klamong sing ahli poso wafi nusakhir dan cici nuskah bi ahli haji klamong sing ahli haji. Kau naskah itu salah, kau kira kelar kaji pak. Bayi wafau nak nak. Yang kau naskah bi ahli haji itu. Kau kelar mau nak poso. Bayi wafau nak mau kau jentuhoni sopo ahli somi ujurung yang kajaran ahli somi bi misani pelantik banget. Pokoknya kabeh ngamal apik sing sifatnya ngamal iku timbangane penuh. Saiki ana ngamal apik sing sifatnya orang ngamal tapi kesabaran. Sumayuta mongkon lidhen tekano sapa abi ahli bala iku ana wong sing ahli bala. Sing anane mau coba tok. Dadi urip ku melarat bojo ora percaya anak ora seneng putu gak seneng tangga gak seneng. Wis wae lara kabeh. Rezeki ora seneng malaikat Israel ora seneng. Wis ngono di baro urip ben ora seloro kaya-kaya dadi baro urip. Dadi malaikat langit ora tertarik nang jupo. Bumi ya ora gelem lepeh. Dadi loro-loro. Iku sebabane wala iki sarulan ora tegelar karo gede wong akeh apa diwano apa buku. Dene salah ora ditulis apa ora ditulis. Mergo urip ku ora pantes. Dadi malaikat sing nulis wis ora mentolo. Dadi akhire kabeh ngamali ora ditulis. Akhire fayuwa fauna. Jari datul hisab itu dikasih buku dokumen hisab itu rati catat kape. Dermengi rati catat kukur-kukur rati catat semua kue kesalahan itu. Kaya kau nama kau tentu kau di sebuah ahli balak ujiro mengkan jari balak diwiri hisab ini dengan tambo hitungan. Ada jenis yang sebilangan masukin dan jenis itu. Maksudnya pada akhirnya paling enak itu uang sening dunia atau untuk bagian itu benar bebas. Mau yang urusan melarat, uang tua orang percaya, anak rasa seneng, juga seneng, monggo. Seneng. Sing ora krono salam. Nah, selama ini kan rada seneng wong bergo salammu. Lah iku ora ganjaran. Hatta ya tamana sing arep-arep sapa ahlul afiat iso wong sing sehat, arep-arep lawakan di manzilati. Diparil ana sapa ahli sihat di manzilati ana ing posisine ahli bala. Fala mongko telo masteria dan masteria. Maksudnya sampai ketika nanti hisab selesai, orang-orang yang di dunia selamat itu arep-arep andika ngalami kaya wong sing ning dunya ora selamat, maksude ahlul dalam muga saking ningkas roki sawabilah saking akhir ganjaran Allah taala alih ning atase ahli bala. Wal maqalatu salisa wa salasun. Terus intine acara Islam niku ngamal ora prestasi to. Selama ini kan wong salah paham nang kono ngamal sedekah, salat, bangun masjid, bangun Ka'bah, bangun macam-macam. Di antara ngamal terbesar adalah ridho mek kanca napa? Kalau dari mau misalnya bucu yuk pekat, anak orang apa ini nabi wong tuani, tonggo yura bangga, Indonesia yura bangga, pokoknya loro kafe, wah loro kafe. Jadi usah pengen nak mati dalam keadaan ngono langsung suara. Syaratnya ridho, ridho yura yuk mari, yura yuk. Santai sini mati no. Kau ceritain nabi soal sudah budi kan? Tentang nabi. Ayo, ayo. Jadi nabi budi kan terus nak apa? Kamu kayak mas bah, berpikir kenapa sholat tuh? Ketuk ketuk di juga ber sholat ceria bu, di balik nus pada bu kata aco kan cerita. Kalau nanti diundang bodoh itu kiri nu kan kan komentari cerita cerita Israel dia, nanti dia terlalu cerita Israel dia. Nabi Ayub itu kucikan, itu jadi nanti mampu nanti nopo mambu itu diusir mereka ngabon-ngabon di desa nganti ini kalau saya ini ngalas kalau saya ini dibuat yang berjiji malah rusak pariwisata terus ngono dibuat yang kono terus melarat mambu jadi cerita kitab-kitab itu dikukur sampai tangan ramaku nganti dikukur ngaku kreweng dari gigi sembidan padahal yang ngarap itu rano kreweng terus kita bodoh mau kreweng itu kok kenteng mau ngarap itu ratu ya kenteng tapi gigi Jawa nak cerita dikukur bener kreweng kreweng mesti bodoh nih kalau yang kreweng itu rano pecano kreweng kenteng jadi mesti bodoh nih sikat cerita sangking mambunya terus dia ini tahu suga 18 tahun lo si apal suga 18 tahun lu bujune ketika ngeluh dia ngomong ini gue sihat pirang tahun, 18 tahun ya aku loro lagi rong tahun nah es ngelangkai 18 tahun tak lagi dung jadi cerita itu tapi gak percaya kalau ya di kitab ya tapi orang ngantuk muka-muka ya bener jadi. Sehingga cerita wong lanang lu keril lah itu sabar lah, itu nak cemburu itu raya jadi wong lanang lu ya aneh dicoba melarat ngono kuat tapi di bujuh elek ora kuat iku wong lanang ayu-ayune wedok bojone Nabi Ayub wong cek putune Nabi Yusuf bojone iki. Ayu suatu saat balik kok gundul. Gundul ora dirang. Mergo saking larate ora ana sing dipangan iku ana putri raja ora rambuté brodoli kok singkat cerita. Akhirnya putri raja iku gelem rambut palsu tapi sing wae cah wedok bojone Nabi sinten? Ayub. Akhire dhuwit-dhuwite perkara adol rambut. Karena kan ana wong adol rambut ya aja protes. Bujine Nabi aja ku tau adol. Jadi pengiran dunya. Nabi aja ku mangkel. Dadi melarat ku bedah, tapi di bojo gundul ku ora bedah. Lan aku ya dadi melarat di bojo gundul ki mlet. Melarat bedah ora di bojo gundul ki bedah. Dungo akhire ki mis. Dungo ora di animasi ada duru antara kamu. Mereka diuji melarat waktu diuji bujur gundul itu apa? Karena karena dipegatan mereka orang bujur elak itu sah perkara ini diuji di bujur elak itu apa? Padahal aku wayu mau karek ngenteni ke kulit rambut padahal mereka mau asli itu kan luwih raiso ditoleransi mau aku dinteni ke kulit rambut raiso itu asli elak tapi kena pegatan ya dolim mungkin aku pindah ya apa aja jadi dia mau jadi aku terus nomor loro dosane jaluk. Ketika ulama-ulama pada akhirnya Nabi Ayub itu ora kuat. Perkarane akhirnya ngembarno wong wedok golek nafkah. Jadi ulama oleh analisis cobane budiken iku wong saleh cek iso nampa. Tapi cobane ngembarno bojo golek nafkah iku wong saleh ora iso. Dibarokae baru kaya buju ini akhirnya boleh nafkah lewat adol rambut mam Nabi Ayub gak kuat akhirnya itu untung mau dengan Nabi yang disebut ini beneran intinya itu jadi pelajaran bagi kita coba terberat itu adalah wong nanti buju nganti ngewangi boleh nafkah pokok maksudnya yang primer kecuali boleh nafkah sekunder rebut warisan barang itu kan itu orang lanang kurang ajar barang itu mau mertuanya ada warisan tujuannya diprovokasi mana nang mulai. Eh sih gua kebaya kesunatan ini pak. Aja itu biasa wae. Jadi biasa yang berah nabi biru ya pantas wae. Tapi gak usah disesali teman-teman. Jadi gua cerita. Jadi wong gede sama. Tapi cerita itu ditentang oleh ulama ahli sunnah yang formal. Jadi di sini ya ulama ahli sunnah yang formal berenam. Non formal itu. Ulama kadang yang dukun, kadang yang macam-macam lah. Kadang yang politik, wae dukun yang objek dukun, wae politik yang objek politik. Itu rada formal. Nah lagi seneng sito ya dipuji-puji, nah lagi gedeng ya dicaci maki yang objek. Nah ulama formal gak ngono, para pangeran di serawusan yang ngono. Itu menentang. Sehingga Said Marzuki dalam Aqidatul Awam antipati bercerita itu sampai beliau ngendikan. Baca izin fi haqqihim min marodi biwiri haqqin wa min arodi biwiri naqsin kakofi fil marodi Nabi ya oleh loro, tapi biwiri naqsin orang Nabi, orang loro yang nganti merusak gajah kakofi fil marodi kaya loro yang ringan ya kadang waktu ya saya seringan, kalau budikan ya pentil sitok, pokoknya itu Karena cara logika gak masuk akal. Di mana-mana Nabi itu obat bagi kaumnya. Nah, Nabi ini dhewe lara terus piye? Nabi kok gudiken, Nabi kok pesek. Iku ora oleh cara saya marji. Syaratnya Nabi itu harus nasab terbaik, kesehatan terbaik, semuanya harus terbaik. Ora oleh enggak. Karena Nabi itu mesti jadi tumpuan kaumnya. Kaumnya lara yo suwe Nabi. Lah anak Nabi ini dhewe lara terus ae disebut biwiri nafsin. Kakofi filmarodi loro sing orang ngurangi apa? Derajat. Kakofi filmarodi kaya loro sing ri. Tapi cerita ini kadung melegenda karena tadi banyak ahli sunnah sing gak formal, sing objek mau. Akhirnya cerita itu luar populer. Jadi akidah ahli sunnah sing resmi kalah habis sing gak resmi. Akhirnya balen-balen rezekine yo adol cerita mau. Sing kreweng. Tapi kan yo akhirnya ora masuk akal jalu terus golek kreweng nang ndi. Kerana itu syarat yang nak kenteng, omah harap itu rano. Langsir. Sesuai kenteng anjir itu, wah nganti kenteng no balsam zaman ini malah rano balsam. Jadi tahu nak bodoh ni, enggak ada kejahatan yang sempurna. Jadi kita sorong, enggak bener juga sorong. Nah, aku lagi yakin, aku yakin jawabnya dia cerita itu memang salah, itu berlebihan. Ya memang dia dipuji, tapi tidak akan sampai se ekstrim. Jelas itu beri naksin kakofi firman kemana terus ahli sunnah Indonesia ini wajib no kita pagi datu lawan itu diantara aturan ini wajah izin fi hakihim bin arodi beri naksin kakofi firman. Jadi kafe nabi itu ya dua sisi-sisi kemanusiaan kaya lor tapi ya suwe-suwe ya jadi ngambil dari kembangi keturun dorong Jawa yang iseng ninggeni rawleh umpama kepaksa loroi kakofi firman marudi kaya loro sing apa. Jadi problemnya cerita yang keliru tadi itu lebih legenda lebih populer. Makanya kalau pas damel makalah itu ya seneng tangi gitu. Nah loro ini gak seru angel gus midan tahun ini angel. Seneng sing seru ya no ngedole gue loh. Oleh kurang lebih gampang cara politik itu. Oh, terus nak cerita ni gigi di sokon. Mus pokoknya ngentak no dokter. Dokter sombong masih kurang no. Dokter itu baca. Oh, larangan nabi aja mengentak ngentak no. Dokter di wera. Sambut. Lepas dokter. Misalnya alim ni UGM, romono UGM. Alim ni UNER, romono. Dokter. Cari ngentak no dukun. Nabi mengaram no. Berdukun. Ngentak no kerewing. Kerewing rau no kontak. Ini cerita nak bodoh ni tu. Habis sebenar, nak melalui rezeki ni bawa mungkin pengiran suke. Paling suka nak ketemu Nabi Ayub. Wah semanis bawa ada di kucing. Nak ketemu Ayub. Wah okey, sebenar ada kucing kerja tidur. Sebenarnya si kahat ni guru sandi rezeki serapopo. Nabi ya guys, rezeki mesti pengapesan. Nak pun tenen ini kaitannya berapa? Jadi jelas cerita itu hoax, no? Jelas dukun. Ulama-ulama ahli sunnah juga. Saya tuh sinau kitab ahli sunnah resmi itu banyak. Ubul Barohin, Jawar, Tauhid. Wah itu marah besar tuh kalau sudah. Wah dil kisah batil atau di Ismail ulama. Cerita itu batal di Ismail ulama. Karena tadi, jadi orang Israel itu orang pinter-pinter. Pinter-pinter, orang Israel itu ya seneng Nabi tapi ya gede. Senengnya mergo Nabi wong pilihan, gedinge itu mergo ora kelompok itu. Jadi Israel mulai bisa pinter. Akhirnya gak cerita-cerita buatan. Cara Indonesia kok Joko Budur. Gabang menurut santri itu ya budikan. Sopo-po kirabi itu. Itu kan cerita-cerita Joko Budur. Tapi terus menjustifikasi kiai biasanya bagia. Terus kelari mangan nanti ada mana kipan. Menurut kan cerita Israel ya terus. Jadi lihat itu cerita sih gaya wong pinter yang mendiskredit. Itu orang Israel sehingga ketika Nabi Sugeng cerita-cerita seperti itu nanti kan Nabi itu lalu sedihkuhum walau dibatikuhum ya jomliya ya jomuni orang sembok pengirat karena nabok gorohno ya kadang bener mbok bener ya kadang goroh. Jadi mulai dulu cerita Bob itu ya sudah ada khususnya yang Corona nah, yang paling gombang disitu ya ada cerita Israel itu ada yang ini, yang kurang ajar dengan Israel ada makhluk itu jenisnya Ud bin Anak ya Ain, Wawud, Jim B bin Anak. Ud bin Anak iku sekti-sekti ne wong. Saking sekti ne segara paling dalam iku mau satu ngite sapa mata kaki. Terus dia nak lesu, iku jupuk iwak, mesti ini hiu, rateri gak mungkin. Ini warga yo iwak paus. Iku dicekel terus dibakar ning srengenge iku yo pengen tok. Terus dure sepiro. Bareng kok mateng yo dipangan. Gua bar mangan kan dekne apa? Ngelak apa katanya? Ngelak. Iku yo terus ngombe mendung. Dadi penak dekne uripe ku. Ya, dadi ana makhluk jenenge Aud bin Anak. Lha ya cerita Israel ini mergo iku diceritakno dari kaum Nabi Nuh. Sing Nabi Nuh ora iso ngalahno ya mung sawung iku Ud bin Anak. Ya cerita iku ora gak masuk akal, gak masuk akalnya. Pertanyaannya adalah dia bangsa manusia apa ndak? Dijawab itu bangsa manusia. Lah ketok bodho iki mergo Nabi Adam ae tingginya mau 60 kilo. Kila malah mau 30 itu mah tolong lo biro anggap aja mau 15 meter. Jadi tinggi tertinggi manusia itu mau sekitar 15 meter. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Bani Adam sause Adam iku lam yazal yangkus yangkus. Terus tanya menurun. Jadi Nabi Adam 15 meter anak putune turun terus jadi kuwi barangnya 1 meter 10, 80 maksudnya 1 meter 10. Artinya apa? Kalau Ud bin Anak itu periode Nabi Nuh, harusnya itu 15 meter saja tidak mungkin, apalagi sampai nyentuh apa? Langit ya, terus nyekel hiu dibakar di matahari. Yang ngetek lo hiu, maka aku tak murah begini. Ini ya Israeliat tuh cerita itu. Tujuannya satu, semakin umat Islam percaya cerita itu, maka umat Islam akan berkhayal. Nak berkhayal jadi bodoh, nak bodoh kalah nekam. Jadi tu senyum saya uki uki di so kadang tak mikir. Lalu ni sebagian uang itu tambah khayal tambah laris. Jadi dunia ada dunia tu akhir ada sebenar guna pengiran suka. Nah aku lah sebenar. Makanya kan terus ada kontrol terhadap cerita-cerita seperti ini. Disebut jenis ilmu jarfi wa ta'dil, ilmu yang untuk meluruskan ilmu. Jadi ilmu untuk meluruskan. Misalnya kak cerita gini, aku mesti bodoh ni. Sopongi semua cowok lai lai sekian ribu, maka bahalanya sekian sekian. Nah baiknya kalimat itu mujmalah, memang kalimat itu luar biasa. Tapi kalau menyebut angka ribuan ribuan itu pasti bohong. Karena ciri khas Rasulullah adalah yuriduwa bipumulisro. Nabi sering jawa yasiru wala. Jadi bongso majibno jumlah ribuan muha. Karena Nabi masyur membawa agama ini mudah. Jadi ada bongso majibno ribuan itu mesti bodoh ini. Modus ini. Tapi kalau kebaikan lain-lain wah mujma'al ya, tapi kalau jumlahnya segitu itu enggak benar. Karena ulama-ulama tahu trennya Nabi ngijazai putri kesayangannya mau sanawan mau telu-telu. Alhamdulillah dong. Telu-telu. Tapi kalau ijazah puluhan ribu ya, kalau itu baik ya, kita sepakat baik ya. Tapi nak diisnatno dari dawuh Kanjeng Nabi itu kan enggak benar. Betul. Jadi makanya terus itu ada kontrol, itu namanya ilmu jadi batas. Jadi ada kebaikan yang kita sepakati, misalnya lapatkan lain-lain wah itu baik. Tapi kalau jumlahnya gembak di sini mulai apa? Salah. Itu termasuk yang dikritik ulama adalah atakosomadia. Orang yang kalau mati dibacakan kulhu sekian, maka terbebas dari neraka. Itu semua ulama mengatakan enggak apa-apa kamu lakukan, tapi kejumuni dawuh Kanjeng Nabi. Karena kalau ini dawuh Nabi itu terlalu sakral apa? Jagani nek iku salah, iku Kanjeng Nabi gak melok. Gak melok. Ya sudah iki sing ape nglakoni iki monggo, tapi gak saya yakin dawuh ini. Kanjeng Nabi itu kan ada aturannya di bab hadis. Jadi sering ada kebaikan justru ora oleh di atas nama Kanjeng Nabi. Karena ada kebaikan yang jumlahnya itu sampai memberatkan umat. Tak diterima training awas kan? Kau itu merupakan orang untuk fanatik keliru, fanatik ke fanatik. Misalnya begini, saya itu pernah diundang satu orang, orang juga. Kau semoga dari atakos sama dia bapak lo. Nanti mereka apa jenis? Orang tak lagi. Tidak. Kau juga nak mati tak tidak? Yo tak ada rugi lukisan. lumayan. Kalian atur mana mungkin? Lu mau kok ngatur pengiran di sebelah dulu, diurusi. Apa jenis ini? Tidak. Ono kuberan ya? Itu dilakukan boleh. Dawe Syed Muhammad dan kitabnya itu dilakukan boleh. Imam Malik ketika ditanya mengatakan dilakukan boleh. Tapi Imam Malik duga ketika itu dikatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duga. Kejo muniko nabi, kebaikan dan kebaikan. Mereka nak muniko nabi itu terlalu sakat. Satu. Terus kalau terlalu dari nabi itu akan kenyang. Misalnya umumnya kita mau coba biru. Biru. Satu sewu. Kita. Satu sewu. Nanti satu sewu, nak orang satu sewu tenang, nanti khianat ke kanjeng nabi. Tapi nak terima jari Mustofan kan enteng. Ah, enggak ada Mustofa kan. Terus ketiga yang hadir kan mau bling-bling. Sing tenanan kan kiai ini tak sedihkan. Cici untuk sanggu ya dihormati macam-macam lah. Jadi tenanan itu ono sebab apa? Nomor loro kiai itu ya baca di wong ape biasanya kongkong-kong yo. Tenanan. Tapi dia tenanan sungkut kan baca dihormati, diperlakukan khusus. Dan sing guri-guri digegem ceplung no digegem ayo ayo sing guri-guri sitok-sitok kok gegeman ayo jawab sing ora salah ora kateng gegeman apa mosok satu sewu ngerti ngerti pun pun ngerti bodho iki yo ngerti takok impun jawab wis guri-guri pun batek aku yo tau teko guri tok mesti ono sing bodho dia. Aku takokku ya ora goblok. Aku ning kono termasuk ketok tak. Mundha maca tok sampun, tapi aja muni 100.000 lho. Nggih Gus, mboten nak niku mboten. Ya mergo ya digegemi. Malah sing guri tak takok ibarat cara. Ki mau maca ben. Kok ing telu Gus kurang penggawean. Niku sik uripe ku ora bener. Komentare wae kok. Ini saya buktikan bahwa teorinya ahli hadis benar. Cara Syed Muhammad dan beberapa ulama, sama cek di kitab. Kalau di Arab ini Atakoh Somadiyah. Jadi kalau nama di kitab itu buatan niku, dia misbah buatan tidak gubro nama Atakoh Somadiyah. Jadi bahasa resminya dulu ini Atakoh Somadiyah. Atakoh maknanya kemerdekaan, Somadiyah karena melibatkan surat Qul'hu dengan ada kata Allah Somadiyah. Itu begini cara analisis ahli hadis. Kalau itu di atas namakan Nabi itu hoax. Tapi kalau ada orang mencari syafaat lewat Quran karena qul'hu itu adalah Quran maka sah. Dan jumlah itu adalah kreasinya para mursyid, para ulama, para kiai. Itu mbok bendel yo kena orang bodoh. Nah, kenapa demikian? Satu, sanad hadis itu masalah, di bab itu masalah. Kedua, logikanya gini. Ini rumakno tenan awas kena salah. Ojo terkene blok Gus, Pak anti fita, aku udah anti fita, anti bodoh ini. Anti gegam lo, gegam keluman. Begini logikanya. Nabi itu kan orang yang sangat mukasyafah, tahu yang sebenarnya terjadi. Itu setiap ada kebaikan, itu Nabi mesti ngeper. Kalau kewajiban itu tidak berdoai. Saya ulang lagi, kalau kebaikan itu tidak berdoai. Misalnya siwak, gue pantas gak sowan gurumu atau sowan bupati gak sikatan bartang itu, gak jawab. Gak pantas kan? Gue sampai pacaran atau sampai ketemu orang sibuk senengi, pantas gak tangi turu, berrokoan, gak sikatan, pantas gak? Apa menaiki apa so? So, normalnya siwakan itu wajib. Berrokokan, ada rokok ekretek bisa. Wis mbako Magelang cek nganggo menyan yo. Wong kura-kura cek nganggo menyan. Terus ujug-ujug deres. Pantese iku wajib siwakan ndak jawab. Siwakan. Pantese iku wajib. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Kena neliti hadis. Laula an asyukka ala umati la amartuhum bisiwak. Umpama ora dadi berat kanggo umatku, siwak ku normale tak wajib. Artinya apa? Nabi itu paling pantangan wajibnya sesuatu yang tidak wajib. Jadi ada pola. Ada apa? Pola. Siwakan yang sebaik itu saja Nabi tidak mengatakan wajib. Karena Nabi tidak ingin menambahi jumlah kewajiban. Jelas ya? Itu kan menjadi satu pola. Terus sekarang sampai tak tanya. Doa paling mustajab itu kalau malam di atas jam 3 atau sebelum jam 3? Di atas jam 3. Sulailah. Itu disepakati ulama. Kamane malaikat rahmat, malaikat bagian ijabat doa. Itu di atas jam 3. Sulailah. Dan Nabi tahu betul. Sehingga Nabi pernah sholat Isya itu sekitar jam 3 setengah 4. pokoknya hampir hampir situ. Sampai sahabat do ketiduran di masjid. Makanya masyhur wong turu kok lungguh tidak rubah dari duduknya, wudunya tidak batal karena zaman itu banyak sahabat yang tertidur, kemudian setelah Nabi datang langsung sholat dan tidak apa? Wudu. Makanya itu kan terus digodalah gitu Bapak. Orang yang tidur mumakkinen makadahu yang dia tetap di posisi duduk. Duduk. Kecuali turunnya terus ngelek orang harus duduk. Akhirnya Nabi Umiyas, ya mungkin jam 2 atau setengah 3 atau jam 3, pokoknya selusul lewil akhir. Sepertiga akhir. Sepertiga akhir ngikurnya jangan jam 6 kan. Akhir malam itu kan sekitar jam 4 seperempat. Karena 4 seperempat kan setelah itu dianggap subuh, tidak malam, paham ya? Jadi ngepengkannya batas akhirnya jangan jam 6 pagi, tapi jam 4 seperempat itu batas apa? Batas akhir malam. Apa yang ketika Nabi rawuh itu bilang begini, Nabi dawuh begini. Sebetulnya isak yang benar ya jam ini, jam setengah tiga. Karena ini saat langit dibuka, saat malaikat turun. Tapi andai kan saya mengatakan ini aturan wajib, maka berat bagi umat. Akhirnya Nabi normal kalau sholat isak ya jam 8, setengah. Artinya apa? Nabi sesuatu yang baik saja, yang Nabi kasyaf tahu bahwa itu ada malaikat rahmat, malaikat ijabah, itu saja tidak pernah mewajibkan. Karena wajib itu sehingga ulama berkesimpulan gak mungkin nak sekedar wong kepenemu di swarga kok terus wajib maca tidak tidak apa tidak buru-buru karena itu berat, apalagi berat melibatkan wong liya sing dadekno wong bodoni. Jadi artinya gini, oke itu kamu lakukan agak sing kepen nglakoni paham ya, tapi jangan pernah atasnamakan Kanjeng Nabi. Jadi di sini terus ada sortiran hadis mau untuk hadis dhaif itu kan. Jadi tidak semua kebaikan itu perlu di atas nama no Kanjeng Nabi. Karena kalau di atas nama Nabi, Nabi itu anti memperberat umat. Jadi gini misalnya saya setiap bangun tidur, selama ini kalau saya mau deres ya sikatan. Selama ini saya kalau mau sholat ya sikatan. Ya sudah itu kebaikan kita lakukan saja. Tapi ra usah ngomong kue atas nama anak Nabi majib. No. Karena jelas Nabi dawuh umpama ora berat tak wajib. Berarti Nabi menyarankan tapi tidak mengatakan wajib. Jadi itu cara ahli hadis itu ada polanya. Ya ada apa? Ada polanya. Jadi makanya sulam taufik itu keras sekali. Sulam taufik ning bab murtad. Itu juga di antara juga ini termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib majibno barang sing ora. Karena akhirnya gigi ngalim itu pondok ero tak kacau. Maksud pondok pulau barang itu kacau. Mbah Mun dia sering dia pondokku yo kacau. Korbannya di gigi alim itu pondok ero pondok kacau. Kau santri itu kan umur-umur wajib tiraga. Mestinya kan nyun sewu kon rawat, tak kon senen kemis, tak kon wajib mojo iki kudune. Tapi wong alim itu pantangan ijabu malam wajib roleh wajib no barang sing ora wajib. Akhirnya rawani ngomong. Bareng rawani ngomong, santri ini ya saya enak itu nak. Mereka pantangan ijabu malam wajib itu dorok. Nah, tapi pondok-pondok sing tirakat ya keben. Wong ngulih iku ya ora ngatas nama no Kanjeng Nabi. Anggap ae latihan, latihan tentara. Jadi kula niku dikonco pirang-pirang. Lan kula niku ya korban fatwa ijabu malam. Menjen yo repot. Kula niku di bapak-bapak, bapak kula niku riyen ngawasi teng kajen. Tapi bae teng kajen, sederenge menapal Quran, sederenge teng kajen apal Quran teng buyut teng ibu. Tengkajen, bahkan tengkajen menangi Mbak Jiber, gak usah Mbak Jiber patang tahun aku pintu. Jarene bapak, wong alim gue repot. Orang waninan, perkaranya tadi. Ini cerita saya, ini yang era saya. Kulau itu kan modoknya teng sarang. Ini tak pilih Lukman Arab saya. Teng sarang itu, nak teng bodoh Anwar, bodoh Ibang. Itu bocah orang kaji kok berturunan putih. Dua mau tenan bang, tuko tenan bang. Cung wis kaji derek. Tuko. Alasane bangun wong desa iku kaji wadul tegal. Adol salah. Mbok saiki ketur go 5000. Mu iku ora nglarakno atine wong. Dosa. Nglarakno ati iku. Iku pakwane bangun. Mulane kula niku ya wis kaji tapi keterusan ketunan iki. Nek wis kaji oleh. Nek wis kaji oleh ketunan putih. Nek ora tuku. Pondok Gus Naji, yaitu pondok plek, pondok Gus Naji putrane bangun. Dikon keturunan putih. Iya, putih itu sunah. Jadi Anwar hidup haram. Sing pondok dia sun. Lah Pak Hamid Pasuruan niku gurune bapak nggih misanane Mbah Kulo. Ki Hamid Pasuruan misanane Mbah Kulo saking ibu nggih gurune bapak. Iku santrine keturunan putih. Mergo putih iku sunan. Iki jare Mbah Mun haram perkarane. Ya tapi Mbah Mun sadar iku ora wilayahe, nek sing santrine wong ya kebet. Aku ora berak ngaramno, kuwi sing santriku. Kalau ini korban patuan itu, akhirnya kalau itu keterusan keturunan ini. Nah, tapi kalau teng pondok kulo ya bingung, pondok kulo itu sisa warisan bapak, jadi ketubuh terapati dilarang. Yo kulo akhirnya kulo cocok nak iso iso. Mergo ini resiko fatwa istimbat. Istimbat itu kesimpulan hukum. Saya kira amat beda. Nglarani atine wong haram to, jawab. Kaji desa sing nganti adol Tegal. Terus neng desa itu simbol khasnya wong kaji keturunan putih. Disaingi ketua ke pasar 5000 tampol. Kira-kira gelo tak jawab ya kira-kira. Gelo. Gelo ana wong halal ta sunat apa haram? Wajib. Jadi kiai itu istiadat macam-macam. Tapi ini terus aneh dhewe. Tapi aku wajib nang keturunan ireng ya ora mungkin. Mereka yo pantangan, pantangan ulama itu wajib loh barang sekolah. Ada ini kan cerita istihad. Jadi memang kalau di Yaman daerahnya Habib-Habib Alawi ini, nengkono yono konsensus. Wong sing oleh nganggo jubah sekian ukurannya, nganggo ridak sekian ukuran, kudu wong alim. Nah orang itu dinya dianggap wong sombong. Jadi ono kasih. Wis nganggo ridak ngene iku khase wong alim. Ada orang alim nganggo ngono dinya. Kok Jawa Tengah, nek Jawa Tengah mirip Yaman, sing atuh Jawa Timur. Jawa Timur ku wis kaji, juban serbanan gak masalah. Nek Jawa Tengah daerah pantura kok juban. Oh, kok iso maca wae. Dadi nek Jawa Timur gak masalah. Cara hukum bener Jawa Timur, piye sunat to? Lah ya cara hukum bener Jawa Timur, juban keturunan kaji kan sunat momen ada ini bar kaji, oke bener cara hukum. Tapi cara kultur seleksi api Jawa Tengah, kultur seleksi. Mergo mau terus beda deh, wong alim mau coba habis orang rano beda adalah tuju bar kafe. Acara neng daerah pulau teng sarang sih kok nungjuban, rai sama sama kita kan, pernah kebayang kok. Akhirnya berhubung sing coba harus sing sama coba kafe mau kerawali. Coba termasuk kiai ini akhirnya mereka nah di bagian ini coba coba biasa wes akhirnya kiai daerah rembang rano sing coba keterusan akhirnya mau terus akhirnya keterusan nganti lali dah ikut sunnah lah aku cilik nganti tua pun tahu roh jenis bahasa hal coba bangun coba ini kecuali orang tamu ke Arab lagi orang yang tahu mereka keterusan akhirnya Ana ning Jawa Timur ngres kaji ya jubahan serbanan dudang abah. Ya mudak pangkat dudangane ya. Ya dunyo dunyo. Iku mau cerita. Iki rasa bolo-bolo ati biasa. Tapi ra mbok nanti cek goblok gek kadan iku. Ya dadi tak bareni nek ya dadi nglarani atine wong ya haram. Padahal wong kaji-kaji desa mau disayangi, paham ya. Tapi kue ngaramno ya ora mungkin wong putih iku kesun. Lah terus iki kesun tapi piye biasa wae ya ora. Iki mau cerita tok, terserah kowe kok istikharah. Ya wong pasé piye. Tapi kalau mau cerita wae, lene kula niku. Kula kapan-kapan nggih kedunan putih. Menamun dilingno wali-wali sing sabudut kula tak urung ya tak isik kedunan iki. Mulane keterusan, kula keterusan fatwa. Kare keterusan. Sampai kalau haji ini ngarepe sowan kanjeng Nabi ya kedunan ireng nih, mereka harus keterusan. Sampai lali ya, saking kesuwen ini diamuk. Rahasia. Diamuk apa? Diamuk. Tapi kalau kapan-kapan kedunan putih, kapan harus sama kok. Tapi tetap. Akhirnya kalau tak akali, kalau ini kabinan putih terus. Jadi kan jari dawe Nabi kan, congkoe ke kudu ngaku putih, sunat, ngaku putih aku sunat. Stop. Ben ana sing sunah rasul aku kelambenan. Putih, kethu, keterusan wis kadung wis iki setengah-tengah. Dadi misale kok malaikat, kok gak nggo sunah rasul putih, klambiku wis. Dadi iki kesunatan kompromi. Kompromi hukum napa? Kompromi. Nah, soal kajian Nabi wiridan gitu, ini yang harus dipelajari. Awas ya, nak salah. Aja dadi hok. Wong NU umumnya bar salat itu wiridan. Sebagian Muhammadiyah gak wiridan. Wong kabeh karo aku ora tau survei. Wong NU ya sebagian wiridan sebagian. Itu pondoknya Mbah Mun dan pondok Lirbo ya. Padahal sing imami Mbah Mun. Itu separuh santri nak bangun bar salam ya bubar. Separuh, hampir separuh. Dan dia gak pernah ditegur. Lirbo ya. Padahal yang imami kiainya. Terus paro ya. Kalau selama saya sholat yang sarang ya rata malah wiridan. Yang berbar salam ya Melayu. Karena wiridan itu tidak wajib. Bahamun rawani wajib. Ya pokoknya. Saja ini aku ya seneng udah melok kabe. Tapi wajib itu ya rawani. Mau rawajib kok di. Nah kalimat itu yang dimanfaatkan anak-anak tadi. Aja ganti-ganti. Ternyata di Uzbekistan, daerahnya Imam Bukhari, saya punya kawan yang dokternya di Uzbek. Itu di masjid jamaknya gitu, kalau ada sholat ya separuh wiridan, separuh bubar. Ternyata itu sanatnya mutasil. Karena sing wiridan jagani riwayat, nak Nabi mau jauh sekian-sekian setelah sholat. Sing ora wiridan jagani, memang separuh sahabat ya tidak wiridan. Bahkan pernah ada yang wiridan terus, Nabi ya ditegur. Nah ini kan masalah tadi, karena konstitusi ilmu harus dijaga. Bukti kalau wiridan sunat ya biar tetap ada yang melakukan. Bukti kalau itu tidak wajib ya biar tetap ada yang meninggal. Ya. Itu namanya konstitusi. Jadi UUD-nya hukum panjang ngono. Kayak saya pakaian putih itu sunat, saya melakukan itu. Tapi saya tidak bisa negur yang pakai batik, pakai hitam. Karena itu boleh, boleh juga boleh dilarang. Akhirnya yang ngaji ini orang rapi ini, paham ya? Loh, normalnya saya punya umat banyak kan ngaji putih kabeh kan seru. Wah, kan koyo satu komando ya. Tapi akhirnya dadine ngene iki, kedune ora seragam, klabine. Tapi ini bagus cara konstitusi ilmu. Keren, apa? Jadi kalau ini yang biji malaikat ilmu, skor saya itu 100. Oh, ini sesuai konstitusi ilmu, dimana yang gak wajib ya gak perlu diwajib. Keren. Jadi kalau nanti saya ketemu malaikat Jibril, karena dia malaikat ilmu, pasti nama saya baik, skor saya. Lu itu sahabat itu sama tak ceritanya, sama nak dulu film Umar, film-film itu gambarannya Bilal lu nak sholat jarak lambina Abdullah bin Mas'ud, kita ceritanya. Tapi ojo lebok nanti lo cerita, awas ojo jadi hok. Abdullah bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, termasuk sahabat yang alim bang, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dia orang ke-6 yang masuk Islam. Anas hadis sittah, jadi yang ke-6. Itu era tabi'in, semua orang sholat itu jubahan serban, era tabi'in. Karena orang sudah mapan. Jadi sadar pesona, sadar fashion. Kemudian yang kia ini, mambak penampilannya luar biasa. Itu Abdullah bin Mas'ud itu gue serban. Ya serban betul. Mereka masjid, sholat itu dicandal. Kelambinnya dicoplok. Berceplok, semua kare sarung dok. Ditalek no neng gulu nih. Terus sholat. Sama Arab Jawa dulu di Bukhari, kita boleh ilm. Tabiin do protes. Iki sahibu Rasulillah kok sholat kok potongan ini. Kayak kelambinan, mau sarung sih dok. Ditalek no neng gulu. Kok cek film-film kemerdekaan nih. Aku ya seneng dulu film kemerdekaan. Karena nih seneng dulu kuno-kuno ini. Wafi lo dok film kemerdekaan. Gak seneng lo dok tentang Facebook perkaraan tentang TV ku kesuwan apa? Iklan. Tapi rasa dia kesimpulan. Gue seneng dok Facebook hok. Wong dok eh pedak film kemerdekaan. Gue simpati seneng dok Facebook. Lo kue tapi ya dok susana. Gue dok seneng film kemerdekaan. Gue seneng contoh rasa dok bodoh ni kadang kan ditambah tadi seneng seneng apa? Gaya pakaian itu seneng lucu. Ibu sarung ditalen. Ketika dikomentari para tabi'in ini sholat kok berpenampilan demikian. Sabdul Nasud buka, saya menangi Rasulullah sholat seperti saya ini. Zaman itu tidak semua orang punya baju dua, apalagi punya serban, punya ridak. Punyanya ya sarung dok. Mulanya sampai nyun saya katok itu katok dalam. Iku di sini nabi ku sampai dubok. Perkara yang gerne masjid, sahabat turun ya udah ketok. Mergo itu ini mau sarong dok. Gue ini mau sarong dok. Jadi orang gue katok sarowil katok dalam. Nabi itu cung celana nanti. aja sampai yufdi farjakum ila sama. Orang nek wong itu mampu. Mampu itu imam itu wis ditalekno ning dhuwur, sarange ra pati dhuwur. Bareng sujud ketok bokong. Lah bareng berjamaah tak kok. Ya ana sahabat sing ngusil tak kok. Piye imame opo piye? Cabe lucu. Jadi cabe itu nak matane kira Quran wis gak maido, tapi pemandangane. Walakin usturu istaqori kum iku lho, bokonge ku tutup. Akhirnya Abdul Fahal itu buka cerita, dhisik iku salat ya wis ngene iki. Nak nganti penampilan koyo kowe iku mbok arani wajib, kok repot. Kowe sambarno. Ngene iki ben tetep sunat tapi mbarno ono sing ora nglakon. Iku baru kafatwan Abdul Abid Mas. Misale saiki umpama zaman ulama dhisik salat jubahan serbanan kabeh. Terus suwe-suwe nyongkone ngono iku syarat sae salat. Akhire kernet ra iso salat, penjaga Indomaret ra iso salat. Pak polisi wae dhuwur pelayon golek jubah. Pak satpam yo pelayon golek jubah. Itu barokahe konstitusi. Tetep salat model gitu sunat tapi kudu ono sing ora nglakoni. Ben tetep salat yo sing ngene iki. Satpam ono takbir yo langsung Allahu Akbar. Penjaga Indomaret nganggo seragam Indomaret langsung Allahu Akbar. Tentara anggo pasrekan sangar ya tetep ande kan dulu mulai tabiin kok dengan cara yang seragam pasti lama-lama dikira wajib dan kalau dikira wajib pasti berat bagi umat. Kondektor yo go jubah, satpam yo go jubah. Ilmu tetep barokah. Saya ulang lagi, ilmu tetep. Akhirnya ono ulama sing selalu jubahan, ya baik itu sunnah. Ono sing ora tau jubahan kados kula nggih sunnah. Karena sekali ulamanya jubahan semua, pasti umat ngira itu wajib. Itu pasti. Dan kalau wajib pasti ber. Dedong ya, paham ya. Tapi terus gua nampu simpul loh. Oh terus gua jubahan rasulat. Kok? Senengan kok nyimpul loh. Tegop loh nyimpul loh. Dusok. Aku mau cerita konstitusi hukum. Terus terakhir Abdul bin Nasr dawuh ngene. Innama fa'altu hadzal yarani al-ahmad mislu. Menjen tak ziarah gunung budu-budu koyo kowe ora. Karena tadi pas itu tabiin sudah kayak seragam salat tuh pakai jubah, pakai. Ndak terus kan kuwatir nek nganti ngene terus dikira wah. Coba kayak petani sing sedang bercocok tanam ning hutan. Terus kudu sangu. Jubah seragam. Nah saiki kan gak celana nantok jare rusak kabeh takbir ning gubuk damel. Malaikat ya seneng awake keren. Sholat di celana nanti harus kau bubuk rusak apa itu, dan itu Allah sendiri. Ya karena tadi, bahkan sebagian riwayat Nabi Dawud Allah ora delok pakaian, mesti delok iwatimu. Sehingga karena hadis itu begitu jelas bagi kalangan ulama dan semua ulama, sholat itu penampilan rata seragam saja. Orang Mesir pakai seperti itu, orang Turki ulamanya pakai turbus yang besar seperti itu, orang Uzbek khotib itu udah rata keturunan, nganggur dasi ser. Ya, telananan, dasinan, gak usah petu, khutbah. Ya sudah seperti itu, karena aturan sholat adalah pakai pakaian terbaik. Terbaik cara kono iku sarung nang ning India, iku wong golek ula. Piye to, Cak? Delok nang film-film India, sing sarungan golek apa? Jadi artinya, Mbak, kalau kamu pakai sarung di India itu pakai pakaian sing mahana, sing hina. Sehingga orang sana merasa terhormat, pakaian resmi pakai celana, pakai jas. Itu pakaian terbaik. Ya sudah, berarti kesunatannya seperti itu. Karena sarung simbol wong golek ula kobra. Ya sudah, lho, kan enggak semuanya sepakat itu simbol apa, kan tiap daerah kan. Malah nang kota-kota aja, wong tua sarungan bar sunat, Pak. Ya, gepung bar apa? Sunat. Ini kan enggak ada konsensusnya. Mungkin sarung daerah sini lazim untuk santri, tapi di daerah lain. Ya contoh gampang kan, sudah sering kita lihat film India, itu boleh ulo ada macam. Anggo boleh. Anggo sarung. Sehingga ulama sana pakaian kebesarnya pakai apa? Pakai celana, pakai bersolat. Jadi ukurannya enggak ada permanen. Karena wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani apa? Semua itu ngikuti gaya kau. Ya di Indonesia sudah seperti ini. Tapi mungkin nanti kota aja sudah rubah. Sekarang yang celananan sama yang sarungan banyak mana? Sudah mulai banyak yang celana, asal celananya komprang keren. Dan nanti ada yang pakai nambahi cingkrang. Ya itu kan definisi itu terserah lah. Tapi yang kena aku nanti rubah. Kayak di Iran ya rubah, di mana Uzbekistan yang daerahnya Imam Bukhari juga rubah. Ya jadi saya ulang lagi, dawuh sing aran Islam Taufik termasuk dosa besar adalah ijabu ma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Meskipun itu kebaikan. Bukti ini Rasulullah saja yang tahu siwak itu penting dan etis karena mau sholat masuk mambu rokok. Iku ae Nabi ngendikane ngeper laula an asyukka ala ummati. Andekan ndak beratkan umatku, la amartuhum bisiwak. Pasti saya wajibkan siwak. Berhubung berat enggak sido. Wajib. Intinya Nabi itu pantangan mewajibkan sesuatu yang tidak. Akhirnya ulama alim-alim keterusan. Santri radhi wajibno kelaminan putih, radhi wajibno robot, radhi wajibno senen kemis, gak diwajibno wiridan. Sudah ada, kan sing boleh ya? Sudah ada. Ya, tapi wong alim kadang yo keramat ikhlas. Lalah yo rapi piye, lalah sing saleh yo tetep akeh. Jadi kula mondok teng sarang selawase yo. Ya sering makmu mbah yo jarang wiridan lek ora tau. Sing lah akhir sing siap wiridan kok sapa awal, Mas. Angger sing ora siap wis gak kuwi. Wis siap mlayu. Ya ana sing kok ngarep suwi nganti yai mundur jebra mulai jebule keturon. Ya ana sing. Kaje kok pusuk temen nganti kene mundur kok jebule kok. Terus. Ya kan tadi. Nah, terus ketiga gini, ini yang orang NU yang terlalu fanatik wiridan juga harus mikir. Muhammadiyah juga mikir ini riwayat ilmu. Dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi merubah posisi itu tidak karena kesunatan, tapi karena maklumat. Ini dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyari Bukhari. Rumah notenan. Kok ini raja tuh gak apa-apa? Misalnya sampai NU raja tuh gak apa-apa, sama dia raja tuh gak apa-apa. Tapi jogeman raja tuh gak ngalim. Ini perhitungan peringatan. Nabi itu kalau sholat kan madhab kiblat, ya sepakat ya. Nah cara Indonesia madhab mulan, gue cuma nih Nabi lah soal ada mulan keliru. Nanti kurang, gue mau bocah ke sana nih impor loh. Nabi udah soal ada. Ya, gue cuma pernah gue Nabi lah soal ada. Oh, ramu kamu dina, gue orang mulan nyetan. Alam itu deh. Sembrono. Oke, saya ini banyak nih misalnya imammu neng Indonesia, madep itu. Nih, neng Indonesia. Mulan, Nabi itu kan tokoh sentral, ini dengerin. Wis ora cocok lah, tapi kita ada di kitab. Terus kira cocok lah. Aku yakin kan ini sasobia kan partai-partainan. Nabi itu nak sholat kan madhep kiblat. Aku ini aman keliru Indonesia, madhep kiblat. Piye yo lek nyontokno Indonesia. Yo umpama Nabi wong Indonesia ya ora kerso. Pokoknya Indonesia lah sholat madhep. Nabi itu karena tokoh sentral, seorang lagi Nabi itu karena tokoh sentral. Itu orang 3 kilo, 4 kilo dari Masjid Nabawi itu semuanya ingin ke Nabi menjadi makmum. Padahal yang datang ke Nabi ini sebagian ya sudah jadi imam di masjid kaumnya. Makanya masyhur sholat iadah itu sunat karena hampir semua sahabat itu sholatnya iadah. Yaitu mereka makmum Nabi, setelah itu pulang ngimami kaumnya. Masyhur itu di Sumatera. Pernah dengar tuh? Nak ora tau krungu bangeten. Ya seringnya sahabat itu datang ke Nabi untuk ikut apa? Sholat sebagai makmum, tapi nanti langsung pulang karena mau ngimami apa? Masyarakat. Ya umum kaum makmum nanti ngimami. Itu ada yang 4 kilo, 5 kilo. Nah sekarang bayangkan, andaikan mereka datang dan Nabi sudah salam, saya ulang lagi ya. Andaikan datang dan Nabi sudah salam, dan Nabi tetap posisi menghadap kiblat dengan gaya orang tahiyat akhir, maka dikira Nabi dalam sholat. Maka nanti yang datang langsung takbir dan niat makmum sama Nabi. Padahal Nabi sudah tidak sholat. Untuk supaya itu gak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Kemudian, ini sudah mulai partai-partai. Nah. Ada kelompok yang mengatakan, ya aturan sunat ya seperti itu. Sehingga tetap madhep makmum hadirin. Ana sing butuh wae ngetokno ora salat. Akhire padha ngalor iku ya dadi yo ya akeh gak imam sing padha ngalor. Ya jane padha-padha yo ora ngetan tapi tengah-tengah. Padha apa? Ngalor. Ngalor. Sampai ya sak muni-muni mulah. Lha iki cerita ilmu lho, aja protes. Ilmu kok mbok protes. Jadi sebetulnya dugaan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ritual menghadap makmum itu artinya kan membelakangi Ka'bah. Itu dalam aturan ibadah trennya kan tidak sunat. Kira-kira eling pangeran madhep kiblat tapi ora itu sunat mana? Kira-kira trennya. Nah, ini kan aneh ada wiridan kok justru tidak madhep. Ini kan nyulayani tren. Tren hukum. Cara wong sing pakar hukum kan ngerti. Paham tenan ta? Pucuk uga gerak paham. Rumah tenan. Kira-kira trennya ibadah itu sunat madhep kiblat atau sunat ngungkuri kiblat? Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada lima nan akhor, ada makna lainnya itu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada. Takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madhep kiblat dikira Nabi masih sholat kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi, sholatnya orang makmum tadi tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya. Menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madhep, sampai madhep ngetan wali-wali, Nabi madhep makmum. Contoh ngetan itu liru, bimis makmum. Sehingga Nabi madhep makmum, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ritual ibadah ana wiridan sing kesunatane madhep ngetan madhep makmum angel rene Indonesia yo clear clear yo ketoke dalem kabeh oh tak warai dadi wong alim berarti keren yo. Nah berhubung ya berhubung motifnya seperti itu ana sing nyeparo mau kepada Bu Jamal mulan ra gelem ngetan mergo sira nak ngetan mesti dituduh A wes kan ora kudu ngetan sih wah iki 02 ta 1 ya tengah-tengah oh ibadah ben pangeran kok diperhitungkan. Ya clear. Lah saya enggak takok. Lah iku Gus, nek imam sing tetep padhe ngulon, nek kan gak nabi imam sing tetep padhe ngulon. Ya keben mergo dekne ora apa-apa sing. Akhire ngomong ban. Astagfirullahaladzim, maghrib wiridan bukti ora. Mulane cara Ibnu Hajar Al-Asqalani. Falo takal lama disein akhir. Andikan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah gak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi nyun sewu kadang mau ngatik kok. Kadang seakan-akan mau pulang gak sedo pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah. Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin fikih, makmum sama orang yang gak sholat kan gak boleh. Jelas ya? Ya clear ya? Makanya jangan perdebatkan, sing madhep ngetan nggih monggo. Itu sah secara hukum. Karena itu berarti memaklumatkan kalau sudah ada syukur-syukur ambek wiridan nggih monggo. Sing madhep ngalor nggih monggo. Itu sah secara konstitusi. Sing tetep madhep ngulon nggih monggo. Mergo makmum tetep roh wong sak sofa, Pak. Nabi itu kan tokoh sentral, jadi sing makmum ribuan dan ono sing plak ajeng nggih, Pak. Pelayan kau patang kilo, bareng perso Nabi duduk, alhamdulillah Nabi cek duduk kan mesti terus sopan dengan pos. Yo clear ya? Gaya ni juga paham. Aku seneng tu, ngomong itu gaya ni pun seneng. Mula kau diperdebat, no yo, tapi penting ibadah gue, kelas rasa kecangkem, mana? Kau sering diprovokasi dia. Kau sudah lihat yang si madep nyetan gue. Di situ takut. Dari ini sholat tetap ada ngulon. Hadisnya, iya, hadisnya Nabi madhep. Abala alih Nabi wajib jelas nintek Nabi setelah sholat. Abala alih Nabi wajib jelas Nabi menghadap cara Indonesia madhep ngetan jelas ini. Ya, ya kumano lah, misalnya separte-partenan oleh rangno aneh. Tapi cara ilmu ini kata para analis ahli hadis. senyara ibu korinya itu, karena beliau-beliau tahu duduk perkara, ya, tahu duduk perkara. Sono kiai nih yang model wong tua-tua, model tori kalau lebih unik mana ya? Gerbar salam deh. Lha iku ya sah, iku kowe iku ya maklu. Menawa suwe-suwe ora sing meneh iki ya, lagi bar salam tangane angkat. Lho akeh lho. Wiridan-wiridan imame iku nek wis jumlah tertentu misalnya maca lho ping 1, jebule wis luwen kan tangane jan. Ora sing keplok. Keplok. Ya keplok. Nggih. Iku ya sah. Iku maklu, maklu. Lah saya itu terus kreasine macam. Ono sing anak milenial ya. Jelas iki yo. Alhamdulillah. Kata tak kok tabire tak kon maca dhewe malah biyo. Cuma kula ngeling, jadi sebetulnya sesuatu itu tanyakan ahlinya. Para ahli hadis dan rawinya itu tahu. Jika Nabi yo sering gak wiridan, yo sering wiridan, yo sering separuh-separuh. Karena Rasulullah idan sorofa min solati istighfaru salasa. Kadang istighfar min tiga seman sorofa. Kadang baca subhanallah, alhamdulillah, tiga. Kadang baca wa mantas alam, wa mingkas. Itu sebetulnya di semua riwayat itu ahyanan. Sekali tempo, sekali tempo. Abek kien itu dibuat aja ada sitok di wajah kabe. Lu kesel kan tuh sampe ini. Meriwayati ahyanan, digawe kumpulan. Malah bener bar separuh nih. Kabir dari sini hadis ahyanan apa? Sekali tempo Nabi istighfar salasan seman sorofa. Sekali tempo sabah kapwa salasan wa salasin Muhammad kapwa salasan wa salasin wa kabar wa salasan wa salasin suma kola tamam al-mi'ah Abu Akbar la ilai Abu Akbar. Jadi itu mau ahyanan. Bagi NU, yang fanatik-fanatik itu di warang santri ini bubar ngomong. Itu mengapa kalau tak eleng-eleng dahulu tak? Aku senang anak santri berita, tapi yo cuma sih, sibukar ya. Tapi yo nak rati utur, nak iso jo. Lang ada santri kalau nak rati utur, nak iso jo. Imamelah nak iso jo suwi-suwi, marai uang mantel. Uang dulu ramadhan juga suwi. Jor pulas pokoknya yuri dua, bikumul. Malah yuri itu bikumul. Jelas Allah mengendaki singkapan. Pun nak ngadu gula, gua urip gua senang pangeran. Tuh meneleng pangeran rapi tu pasiku, kan kembali ni ngomah je leng pangeran. Gua ngapi anak bujur, yo merdeka hukumnya. Ngapi di tonggo yo hukumnya. Gua ape turu, yo pun nikmati pangeran. Gua turu merbuat wamin ayat ini mana hukum bilai di. Gua leng pangeran kan kapan saja. Makanya itu sirinya. Kenapa solat Jumat malah gayat faizah kudiati solat tu fantasiu filah. Kita nak bersolat Jumat nang melayu. Mergo melayu itu tidak menafikan eling pangeran. Dudune ayat fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtahu mufatihah wazkuruhu katsira. Ketika kita melayu songko imam kan bukan berarti gak eling pangeran. Kalau kamu orang baik kan di mana-mana tetap eling pangeran. Iya benar. Kenapa eling pangeran terikat harus wiridan bareng? Kan ndak harus terikat seperti itu. Ayatnya jelas fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtahu terus wazkuruhu. Itu kan sudah bubar tapi tetap eling pangeran. Karena eling pangeran itu kapan saja di mana. Kula ape turu eling pangeran. Bahkan ketika kita diamu bojoe tetap eling pangeran. Sabar, sabar. Terus eling ayat wal kadzinal. Nah, aku ora Mustofa bolak-balik mantau. Tapi eling pangeran dewe Nabi la ta kok parat dadam. La ta kok akhire gak mrene. Ya sudah eling pangeran. Lho kula tenang. Kula nak disalami templek santri eling pangeran. Gusti ini hisap karena tanggung jawab. Nah orang santri sih rasa lantem plek, yo seneng ngiring ano hisap. Artinya tepeling pangeran untuk nikmat jeling pangeran naik ono hisap. Walatus alumna yo ma idil. Sahabat tu tahu ini kisah nyata. Nabi gak dahar itu 3 hari. Terus ada yang tanya sama Sayyidah Aisyah. Lalu Nabi bisa bertahan karena apa? Yaitu hanya dahar al aswada pakai tamar sama air. Tapi maksudnya yang dahar pokok roti itu gak dahar sudah 3 hari. Singkat cerita. Tolha itu sahabat yang lomo ngaturi Nabi daging sama roti. Berarti makanan pokok, makanan normal. Itu Nabi baru dar salah satu kamen, kira-kira 30-an. Manis. Tolha ya Tolha, entah Abu Ayyub Al-Ansari banyak sahabat. Itu agak kecewa. Terus tolong dino ramangan, lagi mangan sidik. Nabi baru 3 kali sudah manis. Jom ngene iki soben yo ono fisat. nangis gak diteruskan. Terus Nabi baca ayat 200 alumna yauma idzin anin nangis. Semua nikmat yang kita dapatkan juga ada bisa. Jadi gak iso pangeran terus maklumi, ora mangan telung dino iki dimaklumi nak tandur gak bisa. Semuanya tetap ada bisa. Uwes Al-Qarni iku gak wani di beras ning omah. Mergo wedi iku diarani siso. Fadlun. Nak siso nak ana marat hari itu gak iso mangan, dene sing salahno pangeran. Ndhe siso kok ora wong ra mangan. Padahal kowe ning omah desa pintar. Lah Nabi, kalau misalnya rumakno ya ana pakanan misalnya 1 kilo. Kowe mangan 30-an warak, kok mbok entekno? Bisa saja saat itu ada orang yang enggak makan. Ya tentu itu enggak makom, kowe ora usah mbok rebono ati karo ora makom. Cuma aku mau cerita nikmat ngene iku mbek ya dieling-eling mbek Nabi. Nabi menghentikan dari itu mbek maca ayat 200 alumna yauma idzin. Nabi mulai eling. Arsilu hadi ila Fatimah. Fatimah kirimi mergo tolong dino ramangan. Aku ayo terus eling dulurku iki ramangan iki. Akhirnya berkah karena terus saat itu juga eling orang-orang yang potensi hari itu udah itu makome para wali, para saleh. Tapi ini kan kalau mau cerita. Makanya berat. Lah tapi ya ngoten, Nabi ya pernah dawuh gini walian ya pernah dawuh walian. Jom kowe nak di beras itu sing akeh. Nak di dhuwit sing akeh. Ben nak kowe ngamal iku ra iman. Dan itu sing dinut para fuqaha. Lho kula nate lho ngamal beras 30 kilo nggih nate nggih bolak-balik. Mergo ning omah iku ana sak kita. Saya tuh belum pernah ndak punya uang cash banyak. Ya banyak taruh kula 1 juta 2 juta itu. Supaya nih nak sedekah 100.000 itu gampang. Mergo aku eling ning omah di desa. Makanya ulama itu mulai ngakali nafsunya. Kowe ning omah duwe sing akeh. Ben nak sedekah akeh iku ra iman wong ning omah cek duwe. Lah itu sing dimaksud Nabi. Khairus sedekah maka ana andorihi nan ape-ape sedekah sing kuwi nyisakno sing dadekno cukupe keluarga. Wah. Jadi taruh saja gini, ini yang saya lakukan. Misalnya saya di kota punya uang 1 juta. Aku ape sedekah 50.000 kan nentek. Tapi nek duwe mung 50.000 ape sedekah 50.000 kan abot. Terus kedile guling kan ngono paham. Jadi itu diakali. Makanya setahu saya Mbah Mun tuh berasnya banyak. Bapak itu beras misalnya cek setengah pintal dibeli lagi kadang sampai 1 pintal. Tapi lo mana pun, guru saya bangun, bapak pulau lo. Karena tadi agar apa yang amal, lo neng omah aja. Bujo ya rapati geremeng, mereka cara dohir ya neng omah. Tapi neng omah aja itu mau enggak jadi asas sedekah, jadi pondasi sedekah. Karena setiap sedekah ingat neng omah aja, neng omah. Jadi orang kok malah jadi medit justru karena merasa masih itu. Dulu buyut saya namanya Mbak Rohman itu berhasil itu nanti sak belakang. Wong-wongnya nak panen nanti sak. Tapi beliau bisa sedekah ning masjid itu banyak sekali, di fakir miskin itu banyak sekali. Mereka agar ditangkap, Mbah sedekah sama lagi, oh no mah bisa beredar. Mbah Dola Salam terkenalnya, suka ngasih makan orang, kalau ditanya orang Mbah kok ngamal kaki, oh no mah bisa beredar. Karena untuk melawan nafsu, itu juga boleh. Dan itu yang paling mudah ditiru, dan itu yang difatwakan ulama-ulama. Kena aku pengen lomo, gue di duit, pokok. Kang Yen Saleh sak kula nggih sak juta rong juta sak Mustofa 200.000 kuwi. Sedekah ya cukup 20.000 kek nang sapa lho. Tapi kuwi sedekah iku gagah. Mergo ning omah akeh. Sing mbok kei ya kalu mangan mergo kowe ra buta. Lah nek misale ki sedekah ning fakir miskin, ya beras sak kilo tak kene kuwi. Sakjane wek kuwi ya mung sak kilo tok. Ya ora kalu mangan ya blogok. Tapi nak mendingan, eh beras sak kilo pek. Oh, nang omah sak pintal. Kan keren wah. Nah sedekah misalnya PKI sak pintal, ini sedekah sak pintal di jenengan, tengok masjid rongton, kan ini sama. Nah itu fuqaha terakhir itu pakai yang fatimatis, khairus sedekah maka na anduri binan abi-abi sedekah itu yang kamu masih lebih. Dan itu juga dilakukan Nabi untuk istri-istrinya. Jadi Nabi itu punya tanah Fadak, tanah Khaibar, yang penghasilannya itu digodar setahun itu luwe. Sehingga istri-istrinya Nabi do tetap bisa sedekah karena penghasilannya lebih. Itu yang dipakai ulama-ulama. Tapi Nabi punya sisi pribadi yang pribadi betul, tidak untuk istrinya, tidak untuk siapa-siapa. Makam yang seperti tadi dari kolong puluh anuris ngeroso adali, itu benar-benar makam yang khasnya Rasulullah sebagai orang tok. Paham ya? Dan itu tidak ditasrekkan. Cara bahasa saya ini tidak dimasifkan, tidak digeneralkan untuk semua umatnya melakukan. Yang melakukan itu ya kuru. Wes kuru, gremeng. Nak turune ra apa-apa kan gremenge. Akhire entuk ganjaran tirakat tapi entuk dosa apa? Wes akeh mangan wareg legeken lawuh wis katok ngono timbang gremeng. Wes rai-rai ra wali engkek. Biasa wae to. Yo clear yo, dadi kabeh iku anut konstitusi ilmu, napa? Konstitusi. Ane nasibe dadi koyo kula. Jamaah samane iki ora seru. Terus seragam kan seru, kan kotoran. Pemenang kayak seragam partai politik, wah dapat. Dapat keren, dapat keren. Jadi seragam is partai ini pengiran is buah. Tapi lagi buah sing ekstrim, tangkep. Wal makola tu asalisa wal asalah sunte makola sing ketiga lan ketiga puluh kan badil hukama itu setengah saking ahli hikmah. Dewi. Yastagfilu bakal madep ibnu Adamu. Yastagfilu bakal menghadapi sapa ibnu Adama anak Adam arba'an wahabatin ing papat piro-piro sesuatu sing alahno. Wa ya utainu habat iku alati perkara bidominun tahlibu kang alahno pola tibu ing. Ibnu Adam pasti akan dikalahkan oleh empat hal. Wis samlete kaya apa? Presiden, pejabat, orang kaya, kiai, semuanya akan dikalahkan empat hal ini. Yanta ibu bakal jabuk. Yanta ibu bakal jupuk. Ya khudu tegese jupuk bil qahri lan maksa sapa malakul mauti. Sapa malaikat mati ruhahu ing ruhe Ibnu Adam. Gelem ra gelem nek mati ya tujuh mati. Wa yanta ibu lan jupuk sapa al warasatu ahli waris di fatahatin lan pura-pura fathah kabeh wau ya fathah ro fathah sa fathah jamu waris malahu ing dunya ini. Kada mauti. Kowe zaman urip be anak medit yo ono sepeda motor ra oleh yo ono ini bareng ke mati tetep wae anakmu. Gelem ra gelem. Gelem ra gelem. Wenta ibu lan bakal mangan apa adudu apa cacing sis mau ing jisime wong fil kubur ing dalam kuburan. Wenta ibu lan bakal nuntut sapa al husoma ukira-kira musom bidomen ko ha fa fathin jam u khosimin wa mutai husoma iku man wong lahum kang tetep diman al fakute hak alaman ing atase wong dolama kang dolim sapa man ku ing husoma. Ya di malin amwalin sebab dibuktinya ada wong akeh obi ya pintu sebab ngerasani wong akeh obi dorjin kelam mukul wong akeh matan kelam pamane obi wedi dalik atau kelawan liane mengkono-kono kap liane mengkono-kono kap mana nih semua orang pasti dituntut orang yang pernah didolimi mendolimi orang lain itu bisa ngambil hartanya atau pernah ngerasani atau pernah mukul atau pernah bikin fit nah zaman saya ini akeh hoax ini itu juga mendolimi orang lah nanti para kusoma anda musuh-musuh anda jupo amalu yang amale wong. Jadi nanti sebagian kebaikan kita pasti diambil orang-orang yang pernah kita doli. Iku wae nak kita diamal ape ingkang alamun ono iku lahu gede wong apa amalun amal solihun kang soleh. Jadi kalau orang baik kok pernah ngerasani orang, nanti kebaikan dia diberikan yang pernah dirasani. Tapi kalau orang yang ngerasani dhewe ra di keapian, eleke sing dirasani ditimpakan sama sing ngerasani. Jadi wong dianggap biasa dan berat. Kan sakjane enak nyalon presiden. Wah sih, bar ana dosa meneh. Beruang mitnah nganti koyo ngono. Tapi salahnya kadang malah nglawan mitnah. Akhirnya babak satu-satu. Jadi enak. Kene nak ben dadi saleh nyalon bupati bantu. Oh bar iku tak angkat dadi wali. Mesti kan sing berita mitnah kan wae. Wah iku juga tentu mesti ora iso mimpin. Nah, iku wis berarti ajaran sito apa? Sekolah ini ndi kok apa? Dadi bupati. Ganjaran dulu. Wah, wow, sampai mati nuk. Apa nyalok apa? Bupati. Ganjaran tahu? Jajal ya, jajal ya. Ya Mustafa aja mau calon bupati. Ya enggak tetap rada di gak apa-apa, tapi jadi wali mas Purko. Ganjaran ya, pemenang nak gambaran tempatan yang di sini harus nyulek beripati. Wah, sejajaran tuh yakin ya. Ya jajal ya. Oke. Itu beda. Ya. Enggak. Sing nyeta aku beda Lukman gambar. Nek piro tak gambar. Tapi dadi ini wali. Kabar iku ora wali kebangetan ya. Mergo mau wong dirasani wong ya. Ganjarane sing rasani dikekno kowe. Ana sing rasani kowe wali gede utawa wong saleh, wah iki ganjaran. Dikekno kowe. Terus nak uang itu rada ngamal apa elem? Tiga nong itu. Langsung wali kan mestinya. Satu buatan ngerasa ni kau. sembeli sing ngrasani mung pengen mati pola. Sing mesti kuwi. Dadi kowe bebo nunak-nuno ngono, ben wong iku mangkel ta mangkel. Nak ben sing rasane tambah akeh jubirem ta wedok ayu. Oh, tambah. Dayane iki kusuk jebule. Oh, tambah akeh. Tambah cepet to ganjarane. Yo ra iya kok dipertimbang. Yo dok gak keberitan urunan ya urunan. Tapi nak bari kuwi ra dadi wali tak pelitos tenan. Wis entek pamflet akeh. Ya jelas ya dadi apa hukume wong ngono ya dadi wong nak dirasani wong ya kebaikannya yang ngrasani dikasihkan yang dirasani. Kalau yang ngrasani gak dikebaikan, keburukan sing dirasani dibebankan sing ngrasani. Saya iki nak sing ngrasani koyo Mustofa ngene kan sithik kan. Nang pengen masif ya nyalono apa? Bupati. Aku bener kan gak mungkin, di IJ gak mungkin Mas, gak iso model istimewa gak iso. Presiden malah iso. Iso nak presiden malah. Jadi wong Jogja kok ana nyalono gubernur ra iso nyalono presiden. Presiden kudu urun Mas. Bupati, bupati. Ditemu to ora mbek KPU ku. Bareng tes kesehatan, wah ini sudah lemah. Wis lah ya dadi iki apa? Piye tafsire wa antahibul kusoma. Itu dia bi akhdi amwalihim au bi ikhtiyarihim. Ikhtiyar maknane ngrasani au bi dzurbihim masalan au bi wiri. Orang-orang sing pernah ngrasani iku akan dituntut yang pernah dizalimi yupo amale amale wong ing ana lamun ana lagu gede wong. Wong sing ngrasani utawa sing mendzalimi apa amalun amal salihun asoleh. Wa ila kamono rafu milamo kaden tanggungno alihi ing atase wong sing ngrasani utawa sing dzalimi. Apa dambuhum dosane wong doli? Alhamdulillahil almizan wong sali lemah wa jinadal arq. Alhamdulillah.